Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.kartunet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Arya Kamandanu menangis tersedu-sedu, meratapi kemalangan yang menimpa diri istrinya dan hidupnya. Selama hidupnya, dia hanya dua kali menangis seperti itu. Pertama kali ketika dia masih kecil, ketika dia melihat jasad ibunya dikuburkan ke dalam tanah. Dan kedua ialah saat sekarang ini, ketika dia melihat tubuh istrinya terbaring tenang di hadapannya. Untuk sesaat lamanya, Arya Kamandanu terus menangis tersedu-sedu. Sekali waktu dia menggoncang-goncang kembali tubuh Maisin, tapi Maisin tetap diam tak bergerak. Dan Arya Kamandanu nampak semakin sedih dan berputus asa. Mendadak dia terkejut. Ada suatu benda kecil menimpa keningnya, dan benda itu kemudian jatuh ke wajah Maisin. Sepertinya sebuah bunga kecil. Barangkali ada seekor burung malam yang membawanya dan menjatuhkannya kemari. Benda kecil itu memang sekuntum bunga. Warnanya putih. Arya Kamandanu memungut sekuntum bunga itu dari wajah Maisin. Dia tidak langsung membuangnya, melainkan mencium bunga itu beberapa kali. Mendadak dia merasakan kepalanya agak pusing. Kepalaku pusing sekali. Dan mataku berat sekali. Mengapa mataku menjadi berat seperti ini? Mungkinkah karena aku telah mencium sekuntum bunga itu tadi? Aku tidak tahan lagi. Aku ngantuk. Arya Kamandanu merasa tidak kuat lagi. Dia diserang kantuk yang sangat hebat. Dia berusaha bertahan. Dia berusaha melawan kantuk. Tapi akhirnya tubuhnya tersungkur di sebelah Maisin. Sementara itu, Sakawuni masih sibuk memotong ranting-ranting kering untuk menyalakan perapian. Kasihan Kamandanu. Kasihan suami istri itu. Sebenarnya mereka berdua adalah pasangan suami istri yang saling mencintai. Mereka merupakan pasangan yang sangat serasi. Ya, tapi rupanya ada sesuatu yang menghambat tali percintaan mereka. Kasihan. Apa sebenarnya yang kurang? Kakak Maisin jelas tidak bisa disalahkan. Dia seorang wanita yang baik dan setia. Ya, dia pantas untuk memperoleh kasih sayang dan perhatian. Tapi apakah semua ini terjadi karena semata-mata kesalahan Arya Kamandanu? Dia pun sebenarnya seorang laki-laki yang tidak bahagia. Tapi justru dia sangat mendambakan kebahagiaan itu. Dia mencintai Maisin. Dan dia mengawini wanita itu. Dia ingin memperoleh kebahagiaan dari wanita itu. Ternyata dia harus menelan kekecewaan yang teramat pahit. Barangkali Arya Dwi Pangga yang harus menanggung dosa, atau prajurit-prajurit Kediri yang terus-menerus memburu Maisin yang harus dipersalahkan. Tapi sebenarnya semua ini hanyalah permainan nasib. Ya, kebahagiaan dan penderitaan hanyalah permainan nasib. Setelah dirasa cukup, Sakawuni lalu mengikat ranting-ranting kering itu menjadi satu. Kemudian dia menjinjingnya pergi. Tapi Sakawuni menjadi sangat terkejut begitu tiba di halaman gubuk. Kamandano! Kamandano! Apa yang telah terjadi? Di mana kakak Maisin? Kamandano! Kamandano! Apa yang kau kerjakan, Kamandano? Mengapa kau tidur? Aku seperti terkena aji sirap, Sakawuni. Aku ngantuk sekali. Aku tidak tahan. Lalu aku jatuh tertidur. Apa yang terjadi, Sakawuni? Lihat, Kamandano. Lihat. Istrimu tidak ada. Maisin tidak ada. Maisin tidak ada. Lihat saja sendiri. Gosok-gosoklah matamu supaya kau benar-benar terbangun. Dan lihat, kakak Maisin sudah tidak ada lagi, Kamandano. Maisin? Di mana Maisin? Di mana Sakawuni? Kau lihat Maisin? Barangkali dia diculik orang, Kamandano. Kurang ajar. Siapa orang yang telah berani berbuat lancang itu? Tenanglah, Kamandano. Tenang dulu. Jelas bahwa ada yang telah menculik kakak Maisin. Tapi apa maksudnya dia menculik istriku? Apa tujuannya? Mana aku tahu. Aku sedang memotong ranting-ranting kering untuk membuat perapian. Sementara itu kau yang menjaga kakak Maisin. Setelah aku kembali, ternyata kakak Maisin sudah tidak ada lagi. Dan kau tertidur dengan pulas sekali. Iya. Pasti karena bunga ini. Pasti karena pengaruh dari bunga ini, sehingga aku seperti terkena ajian sirap. Kurang ajar. Pekerjaan siapa ini? Kita tidak tahu siapa yang telah melakukannya. Tapi jelas orang itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Manusia biadab. Akan kubunuh dia. Akan kucari dan kubunuh dia. Jangan terburu nafsu, Kamandano. Lebih baik kita cari istrimu. Kukira penculik itu belum pergi terlalu jauh. Ayo, kita cari dia. Gua ini cukup aman untuk bersembunyi. Coba kau duduk di sebelah sana, Ratanca. Baik, Ayah. Sepertinya orang ini sudah mati, Ayah. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia mengalami pingsan yang sangat berat. Bagaimana bisa bergerak? Jadi, dia belum mati, Ayah. Dia masih hidup. Kau duduk saja dulu di situ. Aku akan memeriksanya. Masih ada tanda-tanda kehidupan. masih ada denyut kehidupan walaupun samar-samar. Darahnya masih mengalir, tapi sangat lemah. Kalau tidak segera ditolong, orang ini bisa benar-benar mati. Mungkin teman-temannya itu menganggap dia sudah mati. Ya, tentu saja. Mereka itu orang-orang yang awam dalam hal-hal seperti ini. Tapi bagi seorang tabib yang sudah berpengalaman, dia pasti akan berpendapat lain. Tidak mudah untuk memutuskan apakah orang itu masih hidup ataukah sudah mati. Kadangkala seseorang yang sudah luka sangat parah, mengalami pingsan yang berat, dan keadaan seperti itu bisa membuat seseorang nampaknya sudah mati, tapi sebenarnya belum. Ada apa ya? Aku harus cepat-cepat menolong orang ini, Ratanca. Coba kau pureh kaki orang ini dengan ramuan daun-daunan penghangat kulit. Sementara aku akan mencoba untuk menyadarkannya. Baik, Ayah. Ratanca, bocah yang usianya sekitar 10 tahun itu, segera memporeh kaki Maisin dengan ramuan daun-daunan. Sementara laki-laki setengah tua yang disebut ayahnya mengoles hidung Maisin dengan beberapa lembar daun-daunan yang bentuknya seperti pita. Tapi nampaknya usaha mereka berdua tidak membawa hasil apa-apa. Laki-laki tua itu nampak merenung sesaat lamanya. Berat. Berat sekali. Apakah aku masih bisa menolong orang ini? Kasihan orang ini, Ayah. Kalau bisa, mengapa Ayah tidak menolongnya sekarang? Baiklah. Coba kau minggir sebentar, Tanca. Akan ku coba dengan cara yang lain lagi. Laki-laki setengah tua itu kemudian duduk bersila dengan hikmat. Dia mulai mengatur pernafasannya. Mendadak wajahnya menjadi tegang. Urat-urat lehernya pun menegang. Dan kedua belah telapak tangannya bergetar. Kemudian tubuhnya pun ikut bergetar. Ratanca hanya memandang saja laki-laki tua itu dari sudut gua yang agak gelap. Laki-laki tua itu kemudian mulai bekerja dengan tangkas. Dia mengurut kaki Maisin. Kemudian dia menotok bagian-bagian tubuh yang lain. Lalu dia mengurut lagi, menotok dan mengurut. Dia bekerja dengan keras. Keringat sampai mengalir di dahi dan lehernya. Nafasnya sampai ngos-ngosan. Nampaknya laki-laki tua itu sudah berpengalaman sekali dalam hal-hal pengobatan. Mendadak Ratanca menggeser tempat duduknya, mendekati Maisin yang masih terbaring dengan tenang di atas lantai gua. Ayah, lihat Ayah. Ah, diamlah Ratanca. Diam. Jangan ganggu aku. Rasanya mau putus. Tapi Ayah, orang itu tadi sepertinya mengeluh sebentar, Ayah. Dia melihat sebentar, kemudian diam lagi. Itulah pertanda bahwa masih ada tanda-tanda kehidupan dalam tubuhnya. Jadi masih ada harapan, Ayah? Ya, mudah-mudahan saja masih ada harapan, walaupun sangat tipis. Baiklah, Ratanca. Aku akan mencoba lagi. Kau jangan dekat-dekat. Kau duduk di sebelah sana saja. Baik, Ayah. Mudah-mudahan kali ini aku akan berhasil. Ya. Tapi aku harus mengerahkan seluruh tenagaku. Kalau misalnya nanti aku pingsan, kau tidak usah khawatir. Kau tunggu saja di situ sampai aku siuman kembali. Kau tahu apa yang kumaksudkan, Ratanca? Tahu, Ayah. Aku tidak akan mengganggu Ayah selama mengobati orang ini. Hmm. kembali laki-laki tua itu duduk bersila untuk menggerakkan seluruh tenaganya. Kembali tubuhnya menjadi bergetar dengan hebat. Dan dia bekerja lagi. Dia menotok dan mengurut. Menotok kaki, pundak, pinggang, pinggul, dan mengurut bagian-bagian yang lain. Bagian-bagian yang penting dalam upayanya menyadarkan mesin. Dia tidak ada, Sakauni. Kita sudah mencarinya ke sana kemari, tapi dia tidak kita temukan juga. Kita harus terus mencarinya, Kamadano. Kita tidak boleh berhenti mencari. Istrimu itu pasti diculik oleh seseorang yang mempunyai ilmu tinggi. Daerah di sekitar tempat ini sangat sukar untuk dirambah dengan jalan kaki. Tapi orang itu berhasil dengan mudah melarikan istrimu. Tentulah dia bukan orang sembarangan. Aku masih belum bisa menduga apa kemauan orang itu menculik istriku. Untuk apa? Mudah-mudahan saja dia bermaksud baik. Mana mungkin seorang penculik bermaksud baik, Sakauni? Aku tidak mengatakan dia bermaksud baik, Kamandano. Aku hanya berharap, mudah-mudahan siapapun penculik itu, dia tidak bermaksud buruk terhadap istrimu. Aku menyesal sekali. Seharusnya aku tidak mencium bunga itu tadi. Rupanya bunga itu sengaja dilemparkan untuk membius aku. Aku telah terjebak. Ayo, kita cari lagi, Kamandano. Kita cari kelereng sebelah timur sana. Ayo, Kamandano. Ayo, kita cari istrimu. Apakah masih ada gunanya, Sakauni? Kau ini bagaimana? Kau seorang laki-laki. Istrimu hilang diculik orang. Kau harus berusaha untuk menemukannya kembali. Sudahlah. Kalau kau sudah putus asa dan tidak mau mencarinya, biar aku akan mencarinya sendiri. Tunggu, Sakauni. Tunggu. Baiklah. Mari kita cari kembali. Mesin! Mesin! Belum bergerak, Ayah. Lihat, dia masih diam saja. Dia seperti tidur pulas sekali. Ya, barangkali aku telah gagal, Tante. Kalau Ayah gagal, berarti orang ini akan benar-benar mati. Ya, aku tidak bisa berbuat lebih banyak lagi, Tante. Aku sudah menguras seluruh tenagaku untuk menolong orang ini. Aku sudah memberikan seluruh kemampuanku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Memang, seorang tabib hanyalah menjadi perantara untuk kesembuhan seseorang. Tapi sungguh tidaknya orang itu sama sekali bukan bergantung di tangan seorang tabib. Dia akan sembuh karena karunia sang penyembuh. Kasihan orang ini. Kasihan wanita ini. Nampaknya, dia bukanlah orang yang senang hidupnya. Lihat, Ayah. Lihat. Dia bergerak lagi. Dia bergerak lagi. Cepat kau mundur, Atanca. Aku harus membantunya lagi. Aku akan terus membantunya sampai dia bisa kembali sadar. Cepat Rataja, jangan duduk di situ. Harapan itu datang lagi. Aku yakin dia akan sembuh. Aku yakin dia akan bisa hidup kembali. Sementara itu, Arya Kamandanu dan Sakawuni masih terus berlari-lari mencari Meisin di lereng sebelah timur Gunung Arjuna. Mereka berlari sambil sekali waktu menguak rumpun semak belukar. Tak ada pojok-pojok gelap yang mereka lewati. Semua diperiksa dengan teliti. Meisin! Mana Meisin? Meisin! Mana Meisin? Meisin! Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah laki-laki tua itu akhirnya bisa menyembuhkan Meisin dari luka-lukanya yang parah? Dan apakah Arya Kamandanu dan Sakawuni akhirnya bisa menemukan Meisin? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular. Sandiwara Radio ini bisa Anda simak setiap hari hanya di 10.33 Karimata.